belum mandi deket kamu. Kotek-kotek baunya nempel di hidu. Kotek-kotek apalagi kalau seminggu gak mandi. Kotek-kotek bikin mati kegatelan. Kalau ada kamu yang lewat, semua pada lari. Apalagi kalau mendekat, semua pada pingsan. Mending beli sabun, beli sampo, beli odol, langsung nyebur ke kali. Kotek-kotek biar gak bau terasi. Kotek-kotek biar kayak bidadari. Apalagi kalau seminggu gak mandi. Kotek-kotek bikin mati kegatelan. Kalau ada kamu yang lewat, semua pada lari. Apalagi kalau mendekat, semua pada pingsan. Mending beli sabun, beli sampo, beli odol, langsung nyebur ke kali. Kotek-kotek biar gak bau terasi. Kotek-kotek biar kayak bidadari. Kalau seminggu gak mandi, kotek-kotek bikin mati kegatelan. Kalau ada kamu yang lewat, semua pada lari. Apalagi kalau mendekat, semua pada pingsan. Beli sampo, beli odol, langsung nyebur ke kali. Kotek-kotek, biar gak bau.